Ini tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Nah. Kemudian kita juga bahwasanya apa? Sesuatu itu dihukumi sesuai dengan tujuannya. Nah, sesuai dengan tujuannya. Ya, tadi kalau dia memakai, ya, dalam rangka apa namanya sekedar untuk perhiasan, ya, ada masalah. Ya kan, tapi setelah diketahui apa namanya bahwa dia memakai dalam rangka tolak bala, nah, disitulah Rasulullah menghukumi sebagai satu bentuk kesyirikan. Maka di sini kita juga harus jelaskan oleh Allah. Ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, jangan langsung dihukum, tapi apa? Tanyakan dulu. Kamu melakukan seperti itu kenapa? Kamu kok ngomong seperti itu ada apa? Nah, gini loh. Baru kan kita mau menghukumi. Bisa dipahami? Kemudian yang keenam, anna syirkal asghar akbarul kabair. Sesungguhnya dosa syirik kecil itu merupakan dosa besar yang paling besar. Ya. Jadi di sini dalam kasus ini, dalam hadis ini apa? Orang tersebut melakukan syirik kecil karena hanya meyakini bahwa apa? Halqah itu sebagai sebab. Ya kan? Bukan yang melakukan sendiri. Ya, jadi yang seperti ini saja itu lebih parah daripada zina, daripada membunuh orang. Nah, coba. Maka hati-hati, jangan tertipu dengan kata asghar. Orang berbuat riya, maka riya itu adalah dosa besar yang paling besar. Ya kan? Lebih berbahaya daripada membunuh, lebih berbahaya daripada berzina, riya. Nah, kemudian yang ketujuh, anna syirka la yudhar fihi bil jahli. Sesungguhnya kesyirikan itu tidak diberi udzur dengan kebodohan. Artinya seseorang itu tidak boleh melakukan kesyirikan meskipun dia tidak tahu kalau itu syirik. Dalam hadis ini kan apa? Orang itu kan enggak paham kalau apa yang dia lakukan termasuk kategori syirik. Tapi oleh Rasul, kamu lepaskan itu. Gitu loh. Bukan berarti oh kamu enggak tahu ya enggak apa-apalah. Itu bukan. Tetap harus ditinggalkan kesyirikan. Nah, jadi istilahnya untuk urusan dosa syirik ini tidak boleh main-main. Ya. Nah. Tidak ada toleransi. Tidak ada nanti-nanti. Nah. Untuk dosa yang lain mungkin bisa ditunda. Tapi untuk dosa syirik enggak, ini prioritas utama. Nah. Yang ke-8, at-taghlidu bil imkan ala man fa'ala syai'an min syirki li ajli tanfir min at-taghlid, yaitu bersikap tegas dalam mengingkari orang yang melakukan kesyirikan. Tujuannya apa? Supaya orang segera lari meninggalkan kesyirikan itu. Sehingga Rasulullah SAW kata-katanya ini pedes loh, kalau kita lihat. Inzi'ha fa'innahu la taziduka illa wahnan. Ya. Buang kamu, cepat buang. Karena itu tidak menambah bagi kamu, kecuali tambah sakit. Fa'inna kalau mitta wa ya'alaih ma'aflah ta'ata. Ya, kata-kata seperti itu. Kalau kamu sampai mati dalam keadaan seperti itu, kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Ini kata-kata yang kedua. Jadi untuk mengingkari kesyirikan itu tidak mudah dengan kata-kata yang basa-basi. Untuk kesyirikan itu ya pelan-pelan Pak, ditinggalkan sedikit demi sedikit. Udah bisa untuk syiriknya kan. Ya syirik harus segera ditinggalkan cepat. Taib ini faedah dari hadis Imran bin Husain. Taib. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Dan baginya, yaitu bagi Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir, ya Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang masyhur. Wa kana faqihan fadilan. Waliya imarat Misr li Muawiyah 3 sinin. Wa mata qariban min 60. Beliau seorang sahabat yang terkenal. Beliau seorang yang faqih, seorang yang memiliki keutamaan. Pernah diangkat sebagai gubernur Mesir pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan selama 3 tahun. Nah, beliau meninggal ketika usianya mendekati 60 tahun. Nah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraf. Barang siapa menggantungkan tamimah, tamimah ini bahasa kita Cina, ya. At-tamimatu kharazatun kanatil arabu tu'allikuha ala auladihim yattaquna bi'al'ain, yaitu tali, ya semacam tali begitu, yang oleh orang Arab dulu diikatkan di leher anak-anak dalam rangka untuk melindungi dari penyakit ain. Jadi barang siapa menggantungkan tamimah, karena sesuatu yang digantungkan untuk keamanan, supaya aman dari ini, aman dari itu, ya. Maka semoga Allah tidak memberikan keamanan untuknya, supaya Allah tidak menyempurnakan urusan dia. Dan barang siapa menggantungkan wada'adan, ya, wada'adan ini adalah sesuatu yang keluar dari laut yang mirip rumah kerang, yang biasanya digantungkan juga sebagai apa, tolak balak dari penyakit air. Maka semoga Allah tidak membikinkan ketentraman untuknya. Ya, jadi Rasulullah mendoakan barang siapa menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan urusan dia. Barang siapa menggantungkan wada'atan, semoga Allah tidak menjadikan dia itu tentram, tenang. Semoga Allah tidak apa mengurangi rasa takutnya, bahkan ditambahkan rasa takut kepadanya. Kenapa? Karena jimat wadah itu kan tujuannya apa tadi? Untuk supaya aman dan supaya terlindungi, supaya hilang rasa takutnya dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asraf. Barang siapa menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Makna ijmali lil hadithain, makna global dua hadith, ada Nabi SAW yadku ala man ista'mala at-tama'in ya'taqiduna fiha daf'at dharari bi'ayyakis Allah qasdahu wa la yutimma lahu umurah. Nabi SAW mendoakan kejelekan, ya Rasulullah mendoakan kejelekan kepada orang yang memakai tamimah. Tamaim jamak dari tamimah. Jadi Rasulullah mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang memakai tamimah, yang meyakini bahwa tamimah itu bisa menolak bala. Diyakini sebagai tolak bala. Apa didoakan Rasulullah? Yaitu dengan hal yang sebaliknya. Ya. Jadi barang siapa yang menggantungkan jimat untuk tolak bala, mudah-mudahan Allah tidak menyempurnakan lulusannya, mudah-mudahan Allah tidak memenuhi tujuannya, tapi justru sebaliknya. Nah, ya, buku saya hilang satu halaman. Ya, bolak-balik baca. Sebagaimana Rasulullah juga mendoakan orang-orang yang memakai wadah adzan, yang menggantungkan wadah, yaitu sesuatu yang mirip rumah kerang, yang mereka menggantungkan itu dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan ketentraman. Maka Rasulullah doakan dengan hal yang sebaliknya, itu agar Allah tidak membiarkan mereka mendapatkan ketentraman dan kelapangan, ketenangan, tetapi sebaliknya, semoga Allah memberikan kepada orang itu berbagai macam gangguan sehingga menjadi tidak tentram keadaannya. Nah, istamir. Nah, doa seperti ini dimaksudkan sebagai tahdzir. Sebagai tahdzir, yaitu peringatan. Jangan sampai seseorang memakai, menggantungkan tamimah ataupun wadah dengan tujuan untuk tolak bala atau dengan tujuan untuk menghilangkan musibah. Nah, sehingga nanti tidak apa-apa ya kalau misalnya di rumah kita di apa pintu itu kan ada itu loh, hiasan dari kulit apa dari rumah kerang itu. Nah, itu tidak apa-apa karena tujuannya itu untuk hiasan ya kan. Tapi kalau untuk jimat, untuk tolak bala, ya ini baru kena hadis. Jadi paham? Nah, sekarang. Tamaan yang buruk virus Allah wali wasalam virus yang dikani anak hadal amala syirkun billah. Nah, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan dalam hadis yang kedua, bahwa perbuatan itu menggantungkan tamimah, menggantungkan wad'ah, itu termasuk perbuatan syirik. Perbuatan kesyirikan dengan syarat apa? Tujuannya tadi. untuk tolak bala atau untuk raful bala. Nah, jadi paham ini ya. Jadi nanti diperhatikan, seseorang menggantungkan sesuatu, dilihat apa tujuannya apa. Nah, kenapa alik tiba? Yang menjadi penilaian itu adalah tujuan. Ya, yang dipakai adalah tujuan. Saya bisa. Nah, sekarang apa hubungan hadis di atas dengan judul bab? Hubungannya apa? Kedua hadis ini menunjukkan bahwa menggantungkan tamina dan wada'ah itu adalah perbuatan haram dan dimasukkan kategori syirik. Kategori syirik. Tadi kalau tujuannya adalah apa? Rabbul bala al-jabu. Ya, ingat itu. Ya. Nah, sekarang. Lama yang pun di kalbi mu'adzi lana minal ketimani ala ghairillah. Nah, kenapa orang menggantungkan tamimah, menggantungkan wada'ah dikatakan melakukan kesyirikan? Karena orang yang melakukan itu telah bersandar dan bergantung kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, misalnya seseorang punya jimat, itu kira-kira kalau pas dia pakai jimat itu bersandarnya, bergantungnya kepada Allah atau kepada jimatnya? Pernah ada yang punya jimat? Nah, bagi yang pernah punya jimat mesti akan bersikap seperti ini. Itu apa? Dulu ketika pakai jimat itu mesti bersandarnya, bergantungnya kepada jimat yang dia miliki, yang dia pakai. Nah, itulah dikatakan syirik. Kenapa? Mestinya bersandar itu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Paham ini ya? Paham enggak? Nah, baik. Setelah itu. Nah, faedah pertama dari kedua hadis ini bahwasanya apa? Menggantungkan tamina atau menggantungkan wada'ah itu termasuk perbuatan syirik. Karena tadi orang yang menggantungkan itu apa? Bersandar, bergantung kepada selain Allah, yaitu bergantung dan bersandar kepada jimat itu tadi. Nah, yang kedua, nah, ini satu hal yang sangat penting. Faedah kedua, Wak. Barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan memperlakukan orang itu dengan sebaliknya dari apa yang menjadi tujuan dia. Misalnya seseorang bersandar kepada Allah, bersandar kepada selain Allah untuk mendapatkan ketentraman, maka justru Allah akan memperlakukan dia apa? Dengan sebaliknya, dia akan ditimpakan kepadanya berbagai macam kegelisahan. Nah, seseorang bersandar kepada selain Allah untuk mendapatkan keamanan, justru Allah akan perlakukan dia apa? Ditimpakan kepadanya berbagai macam gangguan. Ini ya kan? Seseorang bersandar kepada Allah untuk mendapatkan rezeki yang banyak, sebaliknya Allah akan berikan apa? Kefakiran, kemiskinan, kesulitan rezeki kepada dia. Sahih? Nah, seseorang bersandar kepada Allah selain Allah untuk mendapatkan jodoh, wah ini akan dipersulit malah. Nah, ya bayar. Nah, bersandar ke seluruh main pelet. Ya main? Main pelet. Dan bukan semuanya. Nah, jadi kami? Baik, jadi ingat ya. Seseorang yang bersandar kepada selain Allah, justru dia akan mendapatkan sesuatu yang sebaliknya dari apa yang dia inginkan dengan perbuatannya itu dari Allah kepada dia. Baik, ketiga. Nah, dibolehkan kita untuk mendoakan kejelekan terhadap orang-orang yang berbuat syirik. Nah, yaitu dengan doa apa? Sesuatu yang kebalikan dari apa yang dia maksudkan dengan perbuatan syiriknya tadi. Misalnya, ada orang di kampung itu nanam sajen untuk yang bau reso di sawah. Ketika mulai tanam padi, boleh didoakan mudah-mudahan ora panen. Boleh. Ya kan? Kenapa? Tujuan dia berbuat syirik kan ben panen, ya kan? Kita boleh doakan mudah-mudahan ora panen. Boleh. Ini contoh. Boleh kami? Nah, Mbak, sudah selesai habis faedahnya. Masih ada riwayat lagi. Ganti bab kan? Hah? Apa yang ada itu panjang deh. Baik, nakasih lah sahabat. Kita cukupkan nanti lewat berikutnya kita baca di pertemuan yang datang. Baik, kita masuk di pelajaran nanti.